Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihin tazam amma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidah, para tamu yang datang dari jauh, wabil khusus guru kita Ad-Da'ilallah, kakak saya Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Baqir bin Abdullah bin Salim Al-Attas, demikian juga Ad-Da'ilallah Bapak Kiai Haji Syatiri Abduh, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan keberkahan panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian tamu-tamu kita yang datang dari Malaysia, Ustaz Nur Azam dan Ustaz Salim, sekeluarga mereka datang kemari. Demikian juga mereka yang di sana jauh, yang menyampaikan salam mereka kepada kita sekalian, yaitu Al-Ustaz Azhar Hashim Al-Hadrami dan teman-teman yang ada di sana, yang mudah-mudahan mereka semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim fi sahihah dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Anna rajulan zara akhan fi akhan lahu fi qaryatin ukhra. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Falamma ata alaihi qala aina turid? Qala urid akhan li fi hadhihi al-qaryah. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Qala la, ghayra anni ahbabtuhu billah azza wa jal. Qala fa inni rasulullah ilayki bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi." Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim fi sahihnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di Adabul Mufrad dan pada periwayat hadis lainnya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita lagi duduk gini sama sahabat-sahabat. Cerita ada satu orang, dia tempuh perjalanan panjang dan jauh untuk mengunjungi saudara dia yang mana dia jalin persaudaraan karena Allah di jalan Allah. Dia tempuh perjalanan jauh cuman untuk mengunjungi sahabatnya, saudara dia yang terjalin hubungan persaudaraan dan persahabatan karena Allah. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutus seorang malaikat menyerupai manusia yang menunggu dia di jalan yang dia tempuh itu. Sehingga ketika ini hamba Allah datang lewat itu jalan, dihadang sama malaikat, didampingin perjalanannya sama malaikat. Di dalam perjalanan, malaikat bilang sama ini hamba Allah, "Engkau ingin pergi kemana?" Dia mengatakan, "Saya ingin pergi ke kampung sana." Dia sebut nama kampung. "Apa tujuanmu pergi ke kampung sana?" Ini hamba Allah bilang, "Saya ingin berkunjung ke rumah sahabat saya atau saudara saya, yang mana hubungan kami terjalin karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala." Ini malaikat bilang, pengen menguji, pengen tahu, "Engkau datang jauh-jauh ke sana, memangnya ada urusan dunia sama dia? Kau pengen cari keuntungan, cari duit, atau pengen apalah segala keuntungan dunia?" "Kagak, aku gak ada keinginan apapun. Aku datang tempuh perjalanan karena kerinduanku kepada saudaraku, yang mana aku telah menjalin hubungan dengannya karena Allah. Gak ada lagi tujuan kecuali itu." Malaikat dengar gitu bilang sama ini hamba Allah, "Ketahuilah, aku ini bukan manusia seperti yang engkau lihat, tapi aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepada engkau dengan membawa kabar gembira." "Kabar gembira apa?" "Sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu ini karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala." Wah, mudah-mudahan teman-teman yang datang dari jauh dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka tempuh perjalanan jauh, jauh dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, wa lafadz li Imam Al-Muslim, Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna salatar rajuli fi jama'ah tafdulu ala salatihi fi sughihi wa fi baitihi bid'an wa 20 darajah. Wadhālika fa inna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana al-wudhu thumma ata al-masjid la yuridu illa as-salah." Wala yunhizuhu illa salah. Rufi'a biha darajatan. Dari hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, beliau bersabda, "Sesungguhnya salat seseorang kalian ketika dia salat berjamaah di masjid lebih mulia daripada dia salat di rumahnya atau di pasarnya." Walaupun dia berjamaah, tapi di rumah, di pasar, bukan di masjid, ya, itu lebih mulia sholatnya dia berjamaah di masjid 27 kali lipat. Sekian, ya, 20 kali lipat, 27 kali lipat, 20 sekian kali lipat. Kenapa? Nabi bilang, sebab seseorang di antara kalian apabila dia mengambil wudhu di rumahnya dan dia berwudhu dengan benar, kemudian dia datang ke masjid. Tujuan dia datang ke masjid enggak lain hanya untuk sholat. Yang mendorong dia pergi ke masjid hanya untuk salat berjamaah, enggak ada lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maka sungguh setiap langkah yang dia langkahkan itu diangkat oleh Allah derajat yang tinggi di sisi Allah dan diampuni oleh Allah dengan setiap langkahnya dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang, antara satu derajat dengan derajat yang berikutnya yang ada di atasnya di surga nanti seperti kita penduduk bumi melihat bintang di langit. Masiratami 500 sanah. Perjalanan 500 tahun. Wah, ini setiap langkah yang saudara-saudara kita yang dari jauh datang, demikian juga kita yang dari dekat sini atau dari berbagai tempat melangkahkan kakinya ke tempat ini untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk mengunjungi saudaranya, sahabatnya karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ditulis pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Tadi kita dengar apa yang disampaikan tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah orang-orang Islam. Tahu artinya Islam apa? Islam adalah berserah diri kepada Allah. Apa itu artinya berserah diri sama Allah? Ente lihat ketika terjadi pertempuran, ada pihak yang menang, ada yang pihak yang kalah. Pihak yang kalah ditawan, ditangkap, mereka udah nyerah. Orang kalau udah nyerah bagaimana itu? Kalas, udah nyerah deh. Terserah mau diapain aja, udah nunduk aja udah. Disuruh apa aja udah nurut udah. Bagaikan mayit di hadapan orang yang memandikannya. Ada orang yang nyerah begitu. Kita diminta untuk berserah diri kepada Allah. Jiwa, raga kita seluruhnya milik Allah. Hamba kita kepada Allah. Kita enggak punya apa-apa, Allah sudah punya. Milik Allah. Hadal Islam, istislam, penyerahan secara mutlak kepada Allah. Hadal Islam. Allah nyuruh kita untuk taat, ya sudah kita nurut. Allah nyuruh kita jauhin maksiat, kita nurut. Hadal berserah diri namanya kepada Allah, Islam. Alhamdulillah kita semuanya Islam. Tapi kita harus buktikan apakah betul-betul ini Islam, ini gelar kita Islam. Tapi kenyataannya bagaimana? Ya Rabb, mudah-mudahan dengan perayaan maulid yang kita hadiri, kita jadi orang-orang yang betul-betul berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang berserah diri kepada Allah. Tiap saat kita diingetin, diingetin, diingetin tentang ini identitas kita nih, hamba. Identitas kita hamba, hamba Allah. Yang gak memiliki apapun, berserah udah sama Allah, itu identitasnya kita. Mau pengikut banyak, mau semua manusia mengagung-agungkan kita, hakikatnya satu, kita hamba, gak miliki apapun, hamba Allah, itu hakikatnya kita. Ini yang harus ada di dalam benak kita, ini harus ada di diri kita. Terus seorang muslim sejati, ya, gak kenal mengganggu orang, gak mengenal mencaci orang, Sebab dia hamba Allah, tahu aturan Allah, apa yang Allah suruh sama dia, dia nurut, nurut. Hadza muslim sejati. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati apa? Yang punya KTP Islam. Jangankan KTP, punya paspor tulis namanya Islam. Enggak cuma KTP lagi, paspor namanya Islam. Jangan paspor pasang baleho gede, saya Islam. Tapi Nabi bilang Islam sejati itu dia. Apa muslim sejati? Yang mana orang-orang muslim yang lain selamat dari kejahatan mulut dan tangannya. Ini Islam sejati. Walaupun kita enggak punya baleho, nama kita ditulis fulan bin fulan Islam, ya. Tapi kalau kita punya entuh, kita Islam sejati di mata Allah dan Rasul-Nya. Kita Islam sejati. Itu yang kita inginkan. Hakikat keislaman biar ada di dalam diri kita. Al-Imam Al-Allamah, guru kaum muslimin, Syekhul Islam Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Ramli, yang dikenal dengan Syihab Ar-Ramli. Putra beliau, beliau ini adalah gurunya para ulama di zaman itu. Gurunya Al-Imam Ibn Hajar, gurunya Al-Imam Al-Khatib Syirbini, gurunya Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani, gurunya para awliya Allah, gurunya para ulama, Syekhul Islam di zamannya. Hadza Syihab Ar-Ramli. Dia punya anak namanya Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli. Hadza terkenal, kalau ente belajar fikih selalu disebut Al-Imam Ibn Hajar dan Al-Imam Ar-Ramli. Ramli ada dua, Ramli yang ayah, ini dia Syihab. Ada Ramli yang anak, ini dia Syamsuddin, yang temannya Ibn Hajar yang anak. Hadza Syihab Ar-Ramli, ayahnya Syekhul Islam, itu ketika meninggal dunia, yang hadir di jenazahnya puluhan ribu. Sehingga waktu di makam, semua guru umat Islam dia. Guru besarnya para ulama yang ada di penjuru dunia. Kewaliannya terkenal, keramatnya terkenal. Tapi ketika dikuburkan, dimakamkan, berdiri putra beliau, Al-Imam Al-Allamah, Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli, berdiri di atas kuburannya. Dia memberikan sambutan atau mau'izah. Satu kalimat dia ucapkan ketika dia memakamkan ayahnya. Apa dia bilang? Ayuhan nas ishadu, wahai manusia sekalian, saksikan bahwasanya ayahku ini mimman salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ayahku ini adalah orang sebagaimana yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, kaum muslimin selamat dari kejahatan tangan dan mulutnya. Artinya seumur hidup enggak pernah ganggu orang Islam siapapun dengan mulut dan tangannya. Ada ayahku. Kalau dia enggak punya manakib kecuali entu doang, cukup bakal dia. Dan inilah keramat yang sesungguhnya. Orang bisa tahu isi hati orang, hadza bukan keramat. Ya. Orang bisa terbang di langit, apa bedanya dia sama burung? Tanpa mengurangi derajat mereka para aulia, tapi biar kita buka mata dan hati kita. Kemuliaan bukan di situ, kemuliaan di dalam iftigamah. Ente bisa terbang di langit, apa yang ente serupain burung? Bisa jalan di atas air. Ikan enggak beda. Tapi kalau ente istigamah di jalan Allah, yang ente serupain siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya manusia. Makanya ulama bilang, para aulia bilang, al-istigamah a'zam min alf karamah. Istigamah di jalan Allah lebih mulia, lebih agung daripada 1000 keramat. Sebab itu hakikatnya. Nah, makanya ada satu ulama besar, ya, di Mashhad. Ini tanggal 12 Rabiul Awal kita bikin acara di Monas, ya. Acara masya Allah besar. Tapi ambil kabar yang pasti, itu acara yang besar yang ada di Monas adalah keberkahan dari yang ada di sana. Di Mashhad, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Sultan Awliya di zamannya, ulama besar di zamannya, beliau juga bikin perayaan tanggal 12 Rabiul Awal. Yang hadir di situ, ya, enggak cuma orang-orang dari gunung aja, para awliya, Sayyidina Khadir, Sayyidina Ilyas, arwah para awliya, para anbiya, sampai beliau sendiri bilang, wallah inni ra'aituh fi thiyabin hisani, dia bilang, demi Allah, kata Sayyidina Habib Ali bin Hasan, saya lihat dengan mata kepala saya Nabi Allah Khidir alaihi salam ikut hadir bersama kita. Wah, bagaimana yang lain, Rasulullah juga ikut hadir, para awliya Allah. Ada Sayyidina Habib Ali bin Hasan Al-Attas, dia punya putra namanya Habib Hud bin Ali bin Hasan Al-Attas. kakeknya Habib Umar bin Hud al-Attas. Habib Hud min kibar awliya min kibar salihin. Itu seumur hidupnya Habib Hud bin Ali bin Hasan, putranya Habib Ali bin Hasan, enggak kenal yang namanya dunia. Yang dia tahu cuma Allah dan Rasulnya. Yang dia tahu cuma sejarah orang-orang tuanya, para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Itu aja hidupnya, cuma bakal itu. Waghasduhumur rahman fil gauli wal fi'li. Tujuan hidup mereka cuma cari Allah, udah enggak ada lagi lain. Fagiruhum hurrun wa dzul mali munfigun. Raja thawabillah fi khalisis subli. Yang fakir di antara mereka enggak pernah minta-minta ke orang, punya kehormatan di hati. Yang kaya di antara mereka, waduh, siang malam keluar tuh hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, berharap keridhaan Allah. Hadal Habib Hud bin Ali meninggal dunia di dalam ketakwaan nama Allah. Putra beliau, beliau meninggalkan putra namanya Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan. Itu kalau wirid, salah satu wiridnya dia pegang tasbih. Tahu wiridnya apa? Wiridnya dia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Hud bin Ali lam yu'zi ahad. Hada wiridnya dia tiap hari berapa ratus kali itu dia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Masih ada kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Hud bin Ali lam yu'zi ahad. Apa? Dia bilang subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada lanjutan apa? Hud bin Ali. Siapa Hud bin Ali? Ayahnya dia yang tadi saya ceritakan. Seumur hidupnya enggak pernah ganggu orang. Itu wiridnya dia. Habib Ali bin Husain al-Attas, Habib Ali Bungur tuh yang sering kita lihat fotonya bertiga. Dalam Tajil Aras ketika bawakan ini omongan, beliau bilang kalau kagak ada kemuliaan bakal Habib Hud bin Ali kecuali ini cukup udah dunia akhirat. Dan inilah kebanggaan yang sesungguhnya. Nabi datang dengan membawa akhlak macam begini. Ini yang membuat nama mereka harum di alam semesta. Ini dia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar Hud bin Ali lam yu'dihat. Nah kita enggak hitung. Enggak kehitung. Bukan wiridnya kita yang enggak kehitung. Gangguan kita bakal orang enggak kehitung habisnya. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan Allah ampunin kita, Allah bersihin kita. Tadi kita dengar apa yang disampaikan sama Habib Ja'far. Biar kita kenal cinta sama Rasulullah. Biar kita kenal cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang kalau udah kenal cinta, ya. Orang kalau udah kenal cinta sama Nabi, khalas dia sibuk sama cintanya sama Rasulullah. Ente lihat. Berapa banyak orang yang udah tenggelam ke dalam kecintaan, bukan sama Rasulullah, sama manusia. Contoh depan mata ente banyak. Dia udah sibuk sama cinta, udah gak urusan lagi sama dunianya, gak urusan lagi sama orang. Orang mau mati, mau hidup, gue udah sibuk sama kekasihnya gue. Ada pecinta begitu. Tapi kesian beberapa orang, banyak orang cintanya sama orang-orang yang gak pantas dicintai. Coba kalau cinta macam gini untuk Rasulullah SAW. Orang kalau udah punya cinta sama Nabi Muhammad, gak punya waktu bakal ganggu orang, gak punya waktu bakal ngurusin orang, gak punya waktu bakal caci maki orang. Kita cuma bisa ngurusin dosanya orang lain. Dosa kita seumur umur gak pernah kita pikirin. Fulan korupsi, fulan mau dipenjara, fulan bercerai, fulan begini, fulan begitu. Tapi ente gak punya dosa yang bisa ente pikirin. Ente gak punya kesibukan. Cintanya ente mana sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang kalau dia punya cinta, soluh amroh, keadaannya bagus sudah. Keadaannya bagus sebab apalagi yang dia punya, cuma punya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi ambil kabar, orang kalau dia punya Rasulullah, orang kalau dia punya Rasulullah dia punya segalanya. Tapi hati orang punya segalanya enggak punya Rasulullah, itu orang yang paling rugi, itu orang yang paling melarat, itu orang yang paling miskin di dunia dan di akhirat. Khasirat dunia wal akhirah. Wa dzalika huwal khusranul mubin. Mudah-mudahan kita jangan sampai jadi orang yang rugi tersebut. Orang macam begitu orang yang hina, orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampunin kita. Ini bulan maulid bentar lagi datang. Ntar insyaAllah hari Selasa kita sama-sama ke Monas. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan semuanya dikasih mudah, dikasih lancar sama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pasang niat, pada pasang niat sama Allah subhanahu wa ta'ala. minta sama Allah urusan dunia, urusan akhirat, tapi utamakan urusan akhirat. Dunia mah gampang, ente gak minta dikasih sama Allah. Ini ada beberapa di antara kita umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, sampai sekarang hidup aja di dunia. Alhamdulillah diurusin sama Allah. Diurusin sama Allah, ente gak minta dikasih. Cuman tuh yang belum dijamin sama Allah, urusan akhiratnya kita, urusan taguannya kita, minta begitu. Dan Allah mau dari kita, kita minta. Itu aja yang Allah mau dari kita. Minta, minta, minta sama Allah. Itu yang Allah mau. Kita doa, ya. Tujuan utama kita itu bukan hajat kita diberikan oleh Allah. Itu kita berharap. Tapi doa hakikatnya, hadza huwal maqsud. Orang rindu, ya. Orang rindu kepada Rasulullah supaya berjumpa. Berjumpa memang hal yang sangat diharapkan. Tapi lain dari itu, kerinduan itu juga maksud. Itulah yang dituju juga. Berapa banyak orang yang ketemu Nabi tapi gak punya cinta di hatinya, gak punya rindu. Gak ada gunanya perjumpaan dia dengan Rasulullah. Abu Jahal lihat Nabi. Umayyah bin Khalaf tadi Habib Ja'far bilang ngelihat Nabi. Perjumpaan dia dengan Nabi Muhammad bawa manfaat? Lah wallah, gak bawa manfaat apa-apa. Kenapa? Rindu gak ada di hatinya, cinta gak ada di hatinya. Tapi berapa banyak orang yang gak ketemu Nabi tapi dia punya rindu, punya cinta di hatinya. Sebelum dia ketemu Nabi, Nabi udah rindu sama dia. Satu malam Nabi lagi jalan sama sahabat-sahabat yang diarah ke Baghir, bagi pekuburan sahabat, sama beberapa sahabat. Lagi Nabi duduk apa ziarah ke Baghir, tahu-tahu Nabi mengeluh. Beliau bilang, wah syaukah, merintih, merintih. Ente pernah lihat orang merintih karena rindu? Bagaimana itu keadaan hatinya? Orang sampai saking rindunya sampai ngerintih. Api di dalam hatinya, rindu. Beliau merintih, wah syaukah, dia bilang. Nabi bilang, sahabat sampai enggak tega ngelihat Nabi ngerintih. Ya Rasulullah, rindu sama siapa sih? Wah syaukah ila ikhwani. Saya rindu sama saudara-saudara saya. Sahabat Nabi bilang, kami ini bukan saudara-saudaramu ya Rasulullah. Kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku ada lagi orang lain. Sahabatnya aja, siapa mereka ya Rasulullah? Aguam jauh membadi. Kelompok orang datang setelah aku. Mereka enggak melihat aku, tapi mereka beriman kepadaku. Ya waddu ahaduhum. Dan setiap orang dari mereka berharap untuk berjumpa denganku. Tapi enggak kesampaian. Itulah saudara-saudaraku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh bangga sama kecintaan kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kurang lebih. Tapi ini kecintaan yang kita miliki. Yang kita semua miliki di sini. Yang dimiliki oleh umat yang ada sekarang, yang ada di dunia. Yang dimiliki oleh seluruh umat Nabi Muhammad dari yang awal hingga akhir. Itu kalau mau dikumpulin semuanya, enggak ada apa-apanya dibanding rintihan Rasulullah ketika dia merindukan saudara-saudara. Ya cuman kita hati udah kelewat kotor sehingga enggak tahu harganya ini rintihan. Ya Rab, mudah-mudahan kita dikasih cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita kalau disayang sih udah pasti, insyaallah Allah sayang sama kita. Allah, Nabi Muhammad juga cinta sama kita, rindu. Cuman kitanya bagaimana? Kita bagaimana sama Allah, kita bagaimana sama Rasulullah? Ya Rab, mudah-mudahan kita dikasih sama Allah nih cintaan, jadi orang baik deh mudah-mudahan. Ya Rab. Ya Allah, bi dharrah min mahabbatillah afna biha an kulli ma siwallah. Itu doanya Habib Abdullah Haddad. Ya Allah, bi dharrah min mahabbatillah, min mahabbat Rasulillah, min mahabbat aslafana salihin, afna biha an kulli ma siwallah. Mudah-mudahan Allah tanamin di hati kita cinta kepada mereka, orang-orang yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya bilang, saya ingetin lagi, ntar di acara di Monas pasang niat yang besar, minta sama Allah. Terus satu hal, jumlah itu enggak penting. Jumlah enggak penting, saya kasih tahu. Itu semonas mau datang mau enggak, yang penting satu, Nabi ada. Kalau dia hadir tuh, hatta enggak ada yang hadir di Monas, cukup deh. Tapi kalau dia kagak hadir, sedunia hadir semuanya enggak ada gunanya kalau dia kagak ada. Yang kita mau dia hadir. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah hadirkan Nabi Muhammad sama kita entar. Itu yang kita mau, itu yang kita mau. Itu yang kita mau. Dia satu tuh kalau dia hadir udah, cukup, cukup, cukup dunia akhirat. Pasang niat kita sama Allah. Pasang niat kita biar dikasih husnul khatimah Allah, dibersihin niat hati sama Allah, dikeluarin dari hati kita kecintaan kepada selain Allah dan Rasulnya, kecintaan kepada dunia keluar dari hati kita udah. Ini yang merusak kita semuanya nih dia. Hati kalau udah bersih dari kotoran, hati kalau